Kemudian juga pekan berbicara tentang bagaimana kita merencanakan masa depan kita dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Dalam surat Al-Hasyr disebutkan, "Wan tanzur nafsu ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, taqullah. "Wan tanzur nafsu ma qaddamat lighad." Hendaknya setiap jiwa, setiap orang itu melihat apa yang akan dia persembahkan untuk keesokan hari. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat dalam surat Al-Hasyr ini memerintahkan kepada kita untuk merencanakan kehidupan kita di esok hari yang lebih baik. Dan kalau kita lihat ungkapan ayat itu, perintah untuk merencanakan masa depan diawali dengan kata ittaqullah. Dan setelah perintah untuk merencanakan masa depan itu juga ditutup dengan kata wattaqullah. Redaksi semacam ini memberi kesan kepada kita bahwa landasan berpikir kita ketika kita merencanakan sesuatu di masa yang akan datang hendaknya dimulai dari ketakwaan. Dan hasil akhir yang kita akan capai pun hendaknya juga ditutup dengan ketakwaan. Maka saya kira patut kita bersedih ketika kita lihat euforia masyarakat dalam menyambut tahun baru dan baru dua hari lalu kita lalu dengan hal-hal yang negatif. Kita baca di beberapa media, di beberapa tempat yang selama ini dikenal menjadi tempat-tempat maksiat, prostitusi atau lain sebagainya, atau tempat-tempat hiburan, penjualan alat kontrasepsi satu atau dua hari dan di malam tahun baru itu meningkat saja. Bukan hanya di perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah. Dari pagi saya membaca di daerah Jombang, Mojokerto, ternyata mengalami hal yang sama. Apotek-apotek, satu dua hari menjelang itu kehabisan stok. Pergunaan tahun ini, kalau kita melihat realitas di daerah tadi, harus kita mulai dengan ketakwaan. Muhasabah itulah salah satu cara kita mengisi atau memulai pergantian tahun itu. Bagaimana kita mengisi waktu? Al-Quran juga memberikan beberapa petunjuk kepada kita. Kalau tadi, cara kita merencanakan masa depan harus kita mulai dengan ketakwaan. Dan kita akhiri dengan ketakwaan. Maka sesungguhnya di waktu dalam kehidupan kita ini, hendaknya kita isi dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Ayat yang sering populer diungkapkan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sayangnya orang sering keliru dalam menerjemahkan ayat ini. Sebab kata liya'budun tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali illa liya'budun, agar mereka beribadah. Di dalam bahasa Arab kata li itu tidak selalu bermakna agar. Tetapi ada yang disebut dengan lamul aqidah untuk atau yang berarti kesudahan. Kita lihat misalnya ada satu ayat faqatahu alu fir'aun. Nabi Musa itu dipungut oleh Fir'aun lalu diasuh di dalam Al-Quran dikatakan liyakuna lahum aduwan wahada. Kalau kita katakan liyakuna lahum agar dia menjadi musuh dan sumber kesedihan, rasanya kok naif kalau Fir'aun melakukan itu. Tapi liyakuna lahum aduwan ini kita terjemahkan atau kita artikan dengan sehingga kesudahannya nanti Fir'aun akan menjadikannya musuh dan akan bersedih karena dia berhadapan dengan akan mengalami akhir yang tidak baik dalam perjalanannya dengan Nabi Musa. Kita mengisinya dengan ibadah. Kita mengisinya dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja. dalam bersungguh-sungguh dengan dalam mengisi kehidupan atau waktu dalam kehidupan kita ini. Dalam surat Al-Nasr, di situ disebutkan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua angka atau dua kalimat itu pula di dalam Al-Quran dengan redaksi yang hampir sama, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang berbeda. Sebab dua ayat itu bisa kita pahami bahwa satu atau dua kesulitan atau satu kemudahan akan memiliki satu kesulitan akan memiliki dua kemudahan. Dalam setiap kesulitan Allah menyediakan dua kemudahan. Innama al-usri yusra. Kemudahan dan kesulitan diulang dua kali dalam ayat itu. Yang satu dalam bentuk definitif, yang satu dalam bentuk indefinitif. Memberi kesan bahwa kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan yang berbeda atau kesulitan yang sama. Dan kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan yang berbeda. Sehingga setiap satu kesulitan, Allah sediakan dua kemudahan. Ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus optimis dalam mengisi waktu di kehidupan kita ini. Dengan optimisme itu, kita juga dituntut untuk bersungguh-sungguh. Fa'idha farabta fanfam. Farabta itu berarti kosong. Tetapi dalam bahasa Arab, kata farabta itu bukan kosong dari yang semula kosong. Tapi kata faraba itu adalah kosong dari yang semula terisi. Gelas ini berisi air dari yang sebelumnya kosong, lalu diisi. Kemudian dia kosong, diisi lagi. Jadi kata farabta fansab itu artinya apa? Artinya bahwa setiap kita selesai melaksanakan suatu tugas, bukan lantas kemudian kita berleha-leha, tetapi lalu kemudian kita ikuti dengan pekerjaan yang berikutnya. Ketika selesai melaksanakan satu pekerjaan, kosong kita dalam pekerjaan, hendaknya segera kita melakukan apa yang disebut dengan fansab. Fansab ini bukan sekedar kerja, tapi kerja yang sampai membuat kita letih. Artinya apa? Artinya kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu juga maka kemudian waktu, seperti kami jelaskan di muka tadi, diungkapkan dengan kata al-afar, yang berarti perasan, yang sama dengan ketika kita memerus, memeras sarifati buah-buahan. Itu juga kemudian al-afar kita maknai dengan bagaimana kita memeras atau menjadikan waktu atau memeras waktu itu untuk menghasilkan sesuatu yang sangat positif. Dalam Al-Quran juga dijelaskan akibat menyia-nyiakan waktu itu, yaitu dalam surat Al-Asr, wal-'asr innal insana lafi khusr. Manusia itu akan berada dalam kerugian total ketika apa? Ketika dia tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Waktu itu ibarat modal. Ketika berlalu, waktu itu berlalu hampa tanpa kegiatan yang berarti. Jangankan keuntungan yang akan kita dapat, modalnya pun akan berhenti. Karena waktu itu adalah modal yang utama dalam kehidupan kita. Dalam surat Al-Asr itu ada empat hal yang harus kita perhatikan agar kita tidak mengalami kerugian total, habis modal. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal saleh, yang ketiga adalah at-tawaqqu bil haqq, yang keempat adalah at-tawaqqu bis sabr. Waktu memang sering membuat kita lemah. Waktu adalah sesuatu yang paling sering kita lupakan. Karena itu Rasul mengingatkan, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering membuat seseorang tertipu dan melalaikannya. Ini ada dalam hadis Imam Al-Bukhari, as-sihhah wal-marad. Kesehatan dan waktu yang luang. Kita sering melewatkan atau kita sering melakukan hal-hal yang merugikan kesehatan kita, dan sering kita melewati waktu-waktu tanpa kerja yang berarti. Ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan waktu dalam kehidupan menurut Al-Quran. Mudah-mudahan ini dapat menjadi renungan kita bersama di awal tahun 2011 ini, dan mudah-mudahan kita dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dari apa yang pernah kita persembahkan di masa-masa yang lalu. Hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.